معاشر المسلمين اخواني اعزني واعزاكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, pada pembahasan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan dengan pembahasan pada pasal yang baru atau bab yang baru, yaitu pada halaman 74. Perhatikan pada halaman 74. Qala muallif rahimallahu taala as-sunanul fi'liyatu fis salati samaniyata asyara. As-sunanul fi'liyatu, sunnah-sunnah fi'liyah fis shalah, di dalam shalat. Kalau pada pembahasan lalu kita telah membahas tentang sunnah-sunnah qauliyah, ya, yakni sunnah-sunnah yang berupa dengan ucapan-ucapan di dalam shalat, yaitu berupa doa dan zikir dalam shalat. Sekarang kita membahas tentang as-sunanul fi'liyah. Lihat halaman 74. Sunnah-sunnah fi'liyah fis sholati, di dalam sholat, yakni perkara-perkara yang disunahkan, yang berupa perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Yang ini semuanya sama niyata asyara, ada 18. Ada 18 sama niyata asyara, ada 18 macam. InsyaAllah akan disebutkan dengan perincian dalil-dalilnya oleh penulis hafizallahu ta'ala. Tayyib ya akhwat, kita perhatikan al-awwalu atau al-ula, afwan, al-ula sunnah fi'liyah yang pertama. Al-ula yang pertama, naam, raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Ya. Sunnah fi'liyah yang pertama adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat. Ada 4 tempat. Nah, artinya mengangkat kedua tangan yakni ketika sambil bertakbir. Bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Di sini dilakukan, disunahkan dalam 4 keadaan atau 4 tempat. Apa saja itu nanti akan disebutkan. Di antaranya kata penulis rahimahullahu taala, raf'ul yadaini indal ikhrami, mengangkat kedua tangan indal ikhram, ketika melakukan takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu apa? Takbir yang pertama atau yang mengawali sholat, sahih, ya. Takbir pembukaan pertama, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangannya. Ya, ini takbiratul ikhram, takbir yang pertama pada pembukaan sholat. Wa indar ruku'i, dan ketika ruku', yakni ketika kita melakukan ruku', maka jangan lupa sambil bertakbir Allahu Akbar, kemudian ruku'. Wal i'tidal, dan juga i'tidal. Wal i'tidali, dan ketika i'tidal, maksudnya ketika bangkit dari rukuk, ya. Ketika bangkit dari rukuk, ini pun juga disunahkan untuk takbir sambil mengangkat kedua tangan. Wa indal qiyami ba'da rak'ataini, dan ketika qiyam, yaitu wa indal qiyami, ketika berdiri ba'da rak'ataini, setelah melakukan dua rakaat salat. Maksudnya apa? Ketika kita selesai dari dua rakaat salat, biasanya kita melakukan apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal, ya. Ingat, dua rakaat salat kita melakukan tasyahud awal. Ya. Maka dengan kata lain, di sini disebutkan oleh penulis ada 4 keadaan kita disunahkan bertakbir sambil mengangkat kedua tangan kita. Kapan saja itu? Pertama, ketika takbiratul ihram. Ketika, yang kedua ketika ruku. Yang ketiga ketika iktidal atau bangkit dari ruku. Yang keempat, ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya, ba'da rak'atain. Ba'da rak'atain maksudnya setelah melakukan dua rakaat. Dan biasanya kita selesai dari dua rakaat salat, kita lakukan tasyahud awal. Nah, selesai dari tasyahud awal ini, ikhwan, maka disunahkan bagi kita untuk berdiri menuju ke rakaat ketiga, ya, atau rakaat berikutnya dengan sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Sudah, paham ya? Ada empat tempat disunahkan kita bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Coba sebutkan apa, Ibrahim, antum? Ketika takbiratul ihram, yang kedua, ketika akan rukuk, yang ketiga, bangkit dari rukuk atau itidal, yang keempat, na'am, berdiri setelah tasyahud awal atau berdiri setelah mengerjakan dua rakaat salat atau setelah tasyahud awal. Baik, nanti akan disebutkan rincian dalilnya. Baik. Wa dalilu ala dzalik. Dalil atas yang demikian itu, apa dalilnya dari empat keadaan tadi? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Saya tanya, Abdullah bin Umar ini putranya siapa, Ali? Abdullah bin Umar putranya siapa? Loh, siapa, Ibrahim? Umar bin Al-Khattab, ya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini putranya Umar bin Al-Khattab. Namanya Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Baik. Kata Abdullah bin Umar dalam hadisnya, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati, apabila beliau berdiri di dalam salatnya, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yakuna, sampai keadaan keduanya, kedua tangannya tadi, hatwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Perhatikan, ketika takbir membuka sholat, Allahu Akbar, beliau mengangkat kedua tangannya ini sampai sejajar dengan bahu. Lihat ini, ya, hatta yakuna hatwa mangkibai. Mangkibai itu ini bahu, kedua bahu, ya, sehingga sejajar. Lihat ini ya, katanya Abdullah bin Umar ini. Apabila beliau berdiri dalam sholatnya, beliau mengangkat kedua tangannya sampai keadaan keduanya ini hatwa mangkibai, yaitu sejajar, ya, na'am, selurus dengan kedua bahunya. Wa kana yaf'alu dzalika, dan adalah beliau melakukan yang demikian itu, maksudnya mengangkat takbir sambil angkat tangan, khina yukabbiru liruku, ketika beliau bertakbir untuk melakukan ruku. Lihat ini, khina, ketika, yukabbiru, beliau bertakbir, lirruku'i, untuk ruku'. Berarti apa? Ketika takbir untuk ruku', beliau juga melakukan itu, yaitu takbir angkat tangan. Lihat ini, Allahu Akbar, begitu. Lihat ya, saya ulangi lagi. Wa kana yaf'alu dhalika khina yukabbiru lirruku'. Adalah beliau melakukan hal itu ketika bertakbir untuk ruku'. Naam, Allahu Akbar. Bertakbir sambil rukuk di sini, yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Wa yaf'alu dzalika, dan beliau juga melakukan hal itu, maksudnya apa? Mengangkat kedua tangan. Idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya, minar rukuk, dari rukuk, berarti bangkit dari rukuk. Nah, itu pun juga melakukan hal itu. Maksudnya apa? Melakukan takbir angkat tangan, sambil mengangkat tangan. Lihat ini ya, tiga keadaan ini. Wa yaqul, dan beliau mengucapkan ketika bangkit dari rukuknya tadi, sami Allahu liman hamidah. Ya, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa la yaf'alu dzalika, dan beliau tidak melakukan hal itu fis sujud, di dalam sujudnya. Maksudnya apa? Ketika beliau turun sujud, Taal. Tidak butuh ilmu apa? Sini Taal. Sini. Ini juga untuk kalian belajar semuanya. Jangan banyak main-main. Ayo, yang kecil-kecil sini, depan. Ayo depan. Ayo, sini. Ayo itu yang besar itu. Segede main-main terus saja. Sulaiman, ayo Taal. Kamu diingatkan, malah enggak, malah marah. Antum. Udah, baik ya, perhatikan baik-baik ini. Jangan ada yang main-main. Ayo, tidak ada yang main-main. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Ya. Jadi, ketika beliau bangun dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa la yaf'alu dzalika fi sujudi, dan beliau tidak melakukan hal itu, maksudnya beliau tidak mengangkat tangannya fi sujud ketika sujud. Maksudnya apa? Yakni ketika mau sujud, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Perhatikan baik-baik ini. Berarti kalau dilihat dari zahirnya hadis ini tadi, ada tiga keadaan saja. Beliau melakukan takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Apa tadi? Ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan rukuk. Yang ketiga ketika bangkit dari rukuk. Tidak disebutkan di sini tentang masalah tasyahud. Nanti disebutkan dalam hadis berikutnya, ya. Perhatikan baik-baik ini. Nah, dan beliau menegaskan ketika bangkit dari rukuk itu bukan takbir yang diucapkan, tetapi mengucapkan tasmi, yaitu sami Allahu liman hamidah, yakni sambil mengangkat kedua tangan. Wala yaf'alu dzalika fi sujudi, dan beliau tidak melakukan hal itu, yakni tidak mengangkat kedua tangannya fi sujud, yakni dalam melakukan sujud. Nah, perhatikan ini, ya. Jadi ini dalil yang pertama, dalil tentang tiga keadaan. Tiga keadaan kita disunahkan untuk bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Sampai mana batasannya tadi mengangkat kedua tangan? Sampai sejajar dengan? Bahu. Dengan kedua bahunya, sahih. Sekarang dalil kedua. Waja'a an Malik bin al-Khuwairis radhiyallahu anhu. Datang dari Malik bin al-Khuwairis, ya, di sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, idza shollah, apabila beliau salat, kabbara, beliau takbir, wa rafa'a yadayh, dan beliau mengangkat kedua tangannya, yaitu takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Ini ketika mulai salat, namanya takbir apa? Takbiratul ihram, sahih. Kemudian wa idza arada ayyarka'a, dan apabila beliau mau atau berkeinginan untuk rukuk, aroda, yaitu ingin atau akan melakukan rukuk, rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Berarti ada tiga keadaan tadi, ya. Takbiratul ihram, mau rukuk, dan bangkit dari rukuk. Wa haddasa, dan beliau menceritakan, yakni maksudnya Malik bin Al-Khuwairis ini menceritakan, haddasa menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a hakada. Beliau melakukan hal ini. Beliau melakukan perbuatan ini atau seperti ini. Sana'a hakada. Beliau melakukan seperti ini. Maksudnya apa? Iya, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Beliau tatkala memulai sholat, beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Ketika mau rukuk juga mengangkat kedua tangan sambil takbir. Dan ketika bangkit dari rukuk juga beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Dan beliau ceritakan katanya di sini bahwa Rasulullah melakukan hal seperti ini. Nah, ini juga dalil yang kedua, dalil yang menjelaskan tiga keadaan. Lalu terus yang keempat yang mana akan disebutkan setelah ini, ya? Ya, keadaan yang berikutnya sekarang. Wa jaa'a hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan datang hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ulangi lagi. Abdullah bin Umar Ali itu putranya siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahih, ya. Qala, kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama minar rak'ataini, apabila beliau berdiri dari dua rakaat, perhatikan ya, apabila beliau berdiri dari dua rakaat, rafa'a yadai, beliau mengangkat kedua tangannya. Akhrajahu Bukhari. Perhatikan. Maksudnya apa? Di sini yakni apabila beliau berdiri setelah melakukan dua rakaat. Nah, setelah dua rakaat kan kita disunahkan apa? Disyariatkan duduk tasyahud, yakni tasyahud awal. Nah, kalau di sana ada dua tasyahud, berarti selesai tasyahud awal, dia harus berdiri lagi menuju rakaat berikutnya. Maka ketika menuju rakaat berikutnya ini tadi, yakni setelah tasyahud awal, ketika berdiri, apa yang dilakukan Nabi? Rafa'a yadai, beliau mengangkat kedua tangannya sambil takbir. Allahu Akbar. Begitu. Ya. Nah, inilah ya keadaan yang keempat yang menjelaskan bahwa di empat keadaan inilah Nabi SAW beliau biasa melakukan takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Dan di sana ada hadis lain ya kawan, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ya, yang menjelaskan dalil tentang masalah sebagaimana Ibnu Umar sebutkan tadi. Kana idza qama minar raq'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaih kama kabbara inda iftitahi shalah. Ya, kata Abu Humaid As-Sa'idi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari dua rakaat, kabbara, beliau takbir. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau juga mengangkat dua tangannya, hatta yuhadiya bihima mankibaih, sampai sejajar kedua tangannya itu dengan kedua bahu-bahunya. Kama kabbara inda iftitahi shalah, sebagaimana beliau bertakbir ketika melakukan iftitah shalah, yakni apa itu takbir, takbir ikhram, begitu maksudnya. Ya. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa semua ada empat keadaan kita disunahkan untuk melakukan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Coba sebutkan Habib empat keadaan tadi. Apa yang pertama? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulai sholat, takbir angkat tangan. Yang kedua, Sulaiman. Ketika akan rukuk, thayyib. Yang ketiga, Adit. Bangkit dari rukuk, sahih. Iya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bilal, sebutkan. Ah, kok belum bisa? Ya, Faik. Apa keadaan yang keempat? Apa Faik? Ayo, tidur ya. Ibrahim, lo kok tidur? Ah, pura-pura enggak dengar ya. Awas ya, jewer kupingnya nanti. Yes, Salman, ketika berdiri dari dua rakaat atau berdiri dari tasyahud awal ya. Maksudnya berdiri dari dua rakaat maksudnya adalah ketika beliau berdiri setelah melakukan tasyahud awal, karena setelah dua rakaat itu beliau biasa tasyahud awal. Tapi ya kawan, dalam permasalahan ini ya. Naam. Para ulama menyebutkan, iya. Jadi tentang masalah mengangkat kedua tangan, ya, di dalam empat keadaan ini apa hukumnya? Para ulama menyebutkan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Makanya dimasukkan hal ini dalam as-sunnanul fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah fi'liyah fi sholat. Sunnah-sunnah yang merupakan perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Kata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan raf'ul yadain inda iftitahi shalah masyru'un wa raf'u fil iftitahi shalah sunnatun masnunatun wa laisa bi ruknin wala fardin inda jumhuril ulama. Ya, kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan khususnya ketika iftitahi shalah, yakni ketika membuka salatnya takbiratul ihram, ini hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan pula fardu, bukan pula rukun, ya, menurut jumhur ulama, ya. Nah, seperti yang disebutkan, kenapa kok hukumnya sunnah? Ya, dikarenakan Nabi SAW tidak merintahkan hal itu sebagaimana dalam hadis tentang orang yang jelek dalam sholatnya. Hadisnya siapa itu? Hadis Abu Hurairah, ingat baik-baik ini ya. Naam, karena yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tentang orang yang jelek sholatnya itu adalah yang terkait dengan rukun-rukun sholat saja. Tidak disebutkan tentang perintah untuk takbir, dengan mengangkat kedua tangan. Bukan berarti tidak ada, ada. Hanya saja hukumnya sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ini, ya. Nah, sehingga tayib hadisnya apa hukumnya adalah sunnah. Dan ingat ya ikhwan, dalam masa ini pula kata Ali bin Rajab, wa aktsaru sahabah wa tabi'in ala raf'i inda ruku' wa raf'i inda apa minhu aidha. Ya, wa huwa qawlu 'amatit tabi'in, ya. Wa qawlu 'amatil fuqaha'il amsar, yakni mengangkat kedua tangan dalam posisi ketika ruku' atau bangkit dari ruku', ini juga merupakan pendapat mayoritas sahabat. Demikian pula tabi'in, dan juga pendapat seluruh ulama-ulama dari kalangan tabi'in dan seluruh penduduk negeri-negeri seluruh dunia ini, yaitu para ulama-nya. Mereka berpendapat disunahkannya hal tersebut. Begitu ya, mengangkat kedua tangan dalam empat keadaan. Nah, sekarang pertanyaannya ya ikhwan, tentang masalah mengangkat kedua tangan ini, ya, yaitu ada yang perlu diperhatikan. Para ulama menyebutkan ada, ya, ada tiga cara di dalam mengangkat kedua tangan ini, ya. Mengangkat kedua tangan ini ada dilakukan yaitu dengan sebanyak tiga cara, ya. Disebutkan oleh para ulama di antara ini, ya. Ingat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar tadi, ya, perhatikan. Jangan berbicara, ya. Ingat ya kawan, cara mengangkat kedua tangan sambil takbir itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Cara pertama, ar-raf'u ma'at takbir, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar, ya, seperti itu, ya. Jadi Allahu Akbar. Jadi persis bersamaan ketika mengangkat tangan dilakukan sambil mengucapkan takbir. Mana dalilnya? Hadis Ibnu Umar tadi yang dibacakan tadi, ya. Ra'aitu Rasulullah idza qama fi shalah rafa'a yadayhi, ya. Naam, dan seterusnya tadi. Ya, ketika takbir tadi yukabbiru lirruku, ya, sambil demikian, ya. Naam, itu menunjukkan pada kita bahwasannya beliau ketika melakukan takbir itu sambil mengangkat tangan langsung atau mengangkat tangannya sambil takbir Allahu Akbar, ya. Nah, kalimat yarfa'u yadaihi hina yukabbiru, beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, ini berarti bersamaan caranya. Cara kedua, ar-raf'u qabla takbir, yaitu mengangkat kedua tangan sebelum bertakbir. Begini contohnya, ya. Angkat tangan dulu. Ya, gini loh. Baru Allahu Akbar. Lapat takbirnya terakhir. Ya, mengangkat tangan dulu. Baru Allahu Akbar. Paham maksudnya? Saya ulangi lagi. Cara pertama dalam takbir sambil mengangkat tangan ada tiga, ya. Cara pertama, mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir. Jadi begini, Allahu Akbar. Lihat ya, antara mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan itu bareng, bersamaan. Allahu Akbar. Ini sebagaimana yang biasa kita lakukan. Cara kedua, ar-raf'u qabla takbir, mengangkat kedua tangan sebelum mengucapkan takbir. Jadi takbirnya nanti, jadi gerak dulu, tangannya bergerak dulu. Allahu Akbar. Nah, begitu, ya. Ini cara yang kedua. Juga dalam hadis Ibnu Umar pula dikatakan rafu yadaihi hatta yakuna hatwa mankibaihi tsumma kabbara. Lihat itu ya, lafadznya. Katanya Rasulullah, katanya Ibnu Umar, bahwa Rasulullah salah mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, tsumma kabbara, baru beliau kemudian bertakbir. Ringankan dulu. Allahu Akbar. Begitu. Ini cara kedua, ya. Mengangkat kedua tangan baru kemudian takbir. Ini cara kedua. Cara ketiga, ar-raf'u ba'da takbir, ya. Yaitu mengangkat kedua tangannya itu nanti setelah bertakbir. Jadi takbir dulu baru mengangkat tangan. Gini. Allahu Akbar. Ya, begitu ya. Ada tiga cara. Paham semuanya? Ayo coba diulangi lagi, ya. Cara dalam mengangkat takbir ada berapa Habib? Ada tiga. Yang pertama apa Habib? Ya, jadi mengangkat tangan sambil bertakbir. Jadi bersamaan. ya, Allahu Akbar, ya, mengangkat tangan sambil melafadzkan takbir, atau melafadzkan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Ini berbarengan. Cara pertama, hadisnya hadis Ibnu Umar tadi, ya. Nah, kemudian juga cara kedua, masih hadis Ibnu Umar juga, yaitu mengangkat kedua tangan sebelum bertakbir. Jadi angkat tangan dulu baru takbir, ya. Allahu Akbar, ini boleh, ya. Nah, cara ketiga, ar-raf'u ba'da takbir. Hadisnya Malik bin Al-Huwairis tadi. Malik bin Al-Huwairis mengatakan anna Rasulullah SAW kana idza shalla kabbara. Lihat ini, apabila beliau bersolat, kabbara, beliau takbir dulu, wa rafa'a yadayhi, dan beliau kemudian mengangkat kedua tangannya. Dari sini diambil faedah oleh para ulama bahwa beliau takbir dulu, baru setelah itu mengangkat tangan. Ini cara ketiga, ya. Sehingga tiga-tiga cara ini boleh kita amalkan karena apa? Riwayat-riwayatnya sahih, ya. Nah, seperti itu. Sehingga kata Syalbani Ta'ala dalam sifat dalam Tamalul Minnah beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut menunjukkan semuanya boleh diamalkan. Dan ada tiga cara di dalam takbir sambil mengangkat kedua tangan ini. Dilakukan dengan tiga cara. Faham Ali? Ngerti Ibrahim? Ya, ngerti Aris? Paham ya Sulaiman? Nah, coba diulangi lagi Sulaiman. Cara pertama, bagaimana man? Bersamaan. Apa yang bersamaan? Takbir sambil mengangkat kedua tangan. Bareng-bareng, coba dicontohkan gimana caranya? Allahu Akbar. Sorry, yang kedua, Adit. Gimana Adit? Yang kedua Adit. Cara kedua bagaimana yang dilakukan? Angkat tangan dulu atau takbir dulu? Mengangkat tangan dulu baru kemudian takbir. Iya, jadi ngangkat tangan dulu. Allah Adit gitu dulu. Baru kemudian Allahu Akbar, ya. Jadi mengangkat kedua tangan dulu baru takbir. Kemudian cara yang ketiga apa dulu? Takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Jadi takbir kebalikannya, ya. Jadi mengucapkan dulu Allahu Akbar baru bergerak tangannya. Nah, paham? Iya, seperti itu. Maka ini disebutkan oleh Syalbani Ta'ala di dalam kitab Tamamul Minnah secara jelas tiga cara tadi. Wallahu alam bissawab. Taib. Di sana ada riwayat lain ya kawan, yaitu tidak hanya sebatas kedua bahu, tapi juga boleh sampai kedua ujung telinga. Sebagaimana dalam hadis Malik bin Al-Khawaris, ya. Naam, hatta yuhadiya bihima furu'a udhunai. Sampai beliau mengangkat kedua tangannya itu hingga apa sejajar dengan kedua ujung telinganya di sini, ya. Jadi boleh begini sampai tinggi. Wallah, ujung yang sini apa yang di atas, ya. Nah, begitu ya. Nah, intinya adalah boleh. Ya, boleh sejajar dengan bahu, boleh pula dengan sejajar dengan kedua ujung daun kedua telinga tadi. Wallahu a'lam. Semuanya boleh, ya. Dan ini cara mengangkatnya. Sekarang misalnya ada yang bertanya, bagaimana tadi tentang turun sujud? Dikatakan dalam hadis Ibnu Umar tadi, la yaf wa la yaf'alu dalika fi sujud. Bahwa Rasulullah tidak melakukan hal itu, yang tidak mengangkat tangan ketika mau sujud. Nah, bagaimana dengan yang ini? Tayyib ikhwan, di sana ada dalil lain. Dalil lain yang menunjukkan bahwa terkadang atau kadang-kadang beliau melakukan, yaitu apa? Ketika turun sujud, beliau kadang-kadang sambil mengangkat kedua tangannya. Ini pun juga dengan dasar hadis Wa'il bin Hujair yang mengatakan shallaitu ma'a Rasulullah sallam fa kana idza kabbara rafa'a yadayhi, ya, qala summa tahaf summa tahaf summa akhadha shimala bi yaminihi wa adkhala yadayhi fi sabi qala fa idza arada an yarka'a akhraja yadayhi summa rafa'ahuma wa idza arada an yarfa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi summa sajada wa wada'a wajhahu baina kaffayhi wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud aidan rafa'a yadayhi. Lihat ini ada lafadznya, dan apabila beliau mengangkat kepalanya, ya seperti itu, ya. Baik, disebutkan di sana riwayat-riwayat ini, Naam, dan hadis dalam riwayat Abu Daud ini, ya, sanad-sanadnya juga sahih, ya. Naam, sanad-sanad juga sahih, wallahu a'lam. Sehingga Syalbani rahimahullah taala dalam sifat salat Nabi dan yang lainnya, beliau mengatakan bahwa ketika mau sujud, maka terkadang boleh melakukan hal itu. Dan ini sifatnya ahyanan, kadang-kadang saja, tidak sering-sering, ya. Jadi boleh sifatnya karena kadang-kadang. Dalam ini sifatnya untuk memadukan dua hadis. Karena hadis Ibnu Umar mengatakan, beliau mengatakan tidak melakukan hal itu ketika sujud. Namun dalam hadis Wa'il bin Hujar disebutkan, terkadang beliau melakukannya ketika mau sujud. Jadi ketika posisi berdiri, berdiri kemudian mau sujud, maka ini sifatnya kadang-kadang saja, tidak terus-menerus. Dan ini boleh, ya, dan ini boleh. Adapun ada sebagian ulama berpendapat bahwa ketika mau turun ataupun bangkit, semuanya itu boleh mengangkat tangan, ya, seperti mau sujud, bangkit dari sujud, mau sujud lagi, boleh sambil angkat tangan. Di sana ada riwayat-riwayat seperti itu, namun riwayat-riwayatnya dhaif, tidak sahih alias lemah, ya, sehingga dalam perkara ini tidak bisa dijadikan hujjah, yakni ketika mau turun atau sujud semuanya mengangkat tangan, tidak benar. Yang benar dan yang sahih berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi telah kita bacakan, bahwa ada empat keadaan kita disunahkan untuk melakukan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Coba sebutkan, Hudzaifah. Yang pertama, keadaan yang bagaimana disunahkan mengangkat tangan sambil bertakbir. Apa tadi? Oh, kamu duduk depan, oh, enggak mudeng gimana? Ayo, dihilangi. Apa, Hudzaifah? Jangan lihat buku. Ayo, apa yang difahamkan tadi, dijelaskan tadi. Coba kamu, bukan caranya, saya tanya. Empat keadaan disunahkan takbir sambil mengangkat tangan. Bagaimana? Ketika takbiratul ikhram. Yang kedua? Ketika mau ruko. Yang ketiga? Ketika idal atau bangkit dari ruko. Yang keempat? Iya, bangkit dari tasyahud awal. Ini empat keadaan. Yang disunahkan sifatnya ahyanan, kadang-kadang. Apa, Ali? Enggak, ketika disunahkan mengangkat tangan, ketika ini, yaitu ketika keadaan yang kelima, yaitu dibolehkan sifatnya kadang-kadang. Kapan itu? Ketika mau sujud setelah berdiri iktidal, mau sujud, kadang-kadang kita boleh mengangkat tangan. Dan ini sifatnya apa? Kadang-kadang atau tidak terlalu sering. Dan ini dibolehkan, ya, karena hadis Wa'il bin Hujar tadi dan yang lain. Baik. Itu yang disunahkan semuanya, adapun yang lain tidak. Terus bagaimana sikap mengangkat tangan tadi? Tangannya itu dibegarkan begini atau digenggam? Ya, yang jelas tangannya cukup dibentangkan begini, tapi tidak terlalu lebar begini, ya. Tidak terlalu lebar begini, biasa begini, ya. Nah, yaitu apa? Tidak digenggam, juga tidak terlalu dirapatkan, tetap, dan juga tidak dilebarkan dan tidak terlalu dirapatkan begini, ya, agak rapat begini, ya. Wallahu a'lam. Jadi Allahu Akbar, ketelapak tangannya menghadap ke arah kiblat, tidak digenggam, juga tidak dibegarkan begini, tapi dirapatkan, ya. Allahu Akbar, seperti itu, rapat tapi tidak terlalu rapat begini, ya. Nah, begitu, ya, biasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja dulu pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu sunnah yang pertama di dalam sholat, yaitu sunnah fi'liyah, ya, yaitu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi', ya, empat keadaan, mengangkat kedua tangan di dalam empat keadaan. Dan ini dikatakan terakhir, qala al-imam an-nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, raf'ul yadain inda takbiratil ikhram sunnatun. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhram hukumnya sunnah. Undur Raudhatut Thalibin, kitabnya beliau Raudhatut Thalibin. Walhasil hukumnya sunnah, bukan wajib juga sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Baik. Iya. Iya. Ini loh. Said.